musim berganti, biarkan hari berlalu, cintaku padamu tak mungkin beralih. Bermacam bunga di taman, berjuta bintang di langit, hanya satu pujaan cintaku padamu. Saat yang Biarkan musim berganti, biarkan hari berlalu, cintaku padamu tak mungkin beralih. Bermacam cintaku padamu.